السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana wudunya Nabi? Baik, kalau sulit untuk menjelaskan wudunya Nabi, ada yang bisa menjelaskan bagaimana cara dia berwudu? Apa yang dilakukan itu? Sudah? Iya. Dua tangannya. Berapa kali? Iya. Ya, berapa kali? Ya. Baik, wajah berapa kali? Baik, kemudian? Kaki. Kaki dibasuh atau disapu? Baik, dibasuh tiga kali. Baik. Bab yang ke-8, babu al-itari fil istinsha fil istinthar wal istijmar. Bab al-itar, makna dari itar adalah bilangan ganjil. Fil istinthar, istinthar adalah mengeluarkan air dari hidung, mengeluarkan sesuatu, hatta makhat, yani ingus, itu istinthar namanya. Wal istijmar, istijmar itu khusus, yani menyapu atau membersihkan tempat baul atau kencing dan ghaid atau tinja, ya, kotoran dengan batu. Jadi kalau seandainya ada orang yang membersihkan, bersuci dengan batu, itu namanya istijmar. Ya. Adapun istinja atau istitabah, itu dua istilah, itu dipakai untuk dengan air dan dengan batu. Jadi lebih umum. Baik. Kita lihat hadis-hadis yang ada dalam bab ini. Hadis 559. Haddatsana Qutaibah ibn Sa'id wa Amr wan Naqid wa Muhammad ibn Abdullah ibn Umair jami'an 'an Ibn Uyainah. قال قتيبة حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dengannya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istajmara ahadukum," apabila salah seorang di antaramu memakai batu untuk membersihkan kotorannya, baik kencing maupun kotoran besar, falyastajmir witra, maka hendaklah dia membersihkannya dengan witran, yakni ganjil, yakni jumlah dari bilangan sapuannya adalah ganjil, yaitu 3, 5 atau lebih dari itu dari bilangan-bilangan ganjil. Kalau satu bagaimana? Ya, kalau satu tidak cukup, tidak boleh kurang dari 3, karena dilarang oleh Nabi. Maka bilangnya ke atasnya adalah 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Kata Imam Nawawi, ini adalah pendapat mazhab kami, yakni Syafi'i, bahwasanya itar, yakni ganjil, bilangan ganjil itu fi ma zada 'ala thalath mustahab. Ganjil pada apa yang lebih dari 3 itu dianjurkan, mustahab. Wa hasilul mazhab, yakni intisari dari mazhab, an al-inqa wajibun wa li istifa'i thalath wa istifa'i thalath masahat wajib. Bahwa sampai bersih itu adalah wajib. Yakni bagian dari tempat keluarnya kotoran itu sudah bersih, itu wajib. Kemudian menyempurnakan 3 kali sapuan itu adalah wajib. Fa in hasala itqa bi thalath fala ziyadah wa in lam yahsul wajib az-ziyadah. Apabila terwujud bersih dengan 3 kali sapuan, 3 kali pembersihan, tidak perlu ditambah lagi. Apabila belum terjadi, belum terwujud, yakni masih, kalau kencing mungkin bisa, karena lubangnya kecil. Tapi kalau buang air besar, agak sulit, apalagi kalau mencar. Ya. Maka kalau seandainya tidak terwujud kebersihannya, maka wajib ditambah. Summa in hasala biwitrin fala ziyadah. Kemudian apabila sudah cukup dengan ganjil, maka tidak perlu lagi ditambah. Yani ditambah sekali lagi menjadi genap dia. Wa in hasala bisyaf'in ka arba'in aw sittin istahabbal itar. Kalau di dalam penyapuannya lalu sudah bersih ketika sapuan pada bilangan genap, ya, maka dianjurkan ditambah 1 supaya dia menjadi witir. Wa qala ba'du ashabina yajibu al-itar mutlaqan li zahir hadha al-hadis. Sebagian dari sahabat kami, yakni sebagian dari pendapat Syafi'iyah, bahwa wajib untuk bilangan ganjil secara mutlak, karena berdasarkan kepada zahir hadis. Baik. Hujjah dari jumhur adalah hadis sahih fi sunan, hadis yang ada dalam sunan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man istajmar falyutir, Man fa'ala faqad ahsana wa man la fala haraj. Yani pendapat jumhur itu adalah mustahab untuk itir itu. Tapi sebagian dari pendapat Syafi'iyah dia beranggapan adalah wajib. Pendapat mayoritas ulama yang mengatakan mustahab adalah siapa yang beristijmar, yakni bersuci dengan memakai batu, falyutir, hendaklah dia memakai bilangan ganjil. Man fa'ala faqad ahsan, siapa yang melakukan ini dia telah berbuat baik. Wa man la fala haraj, siapa yang tidak melakukan itu tidak apa-apa. Wa ihmiluna hadzal hadits 'ala thalath wa 'ala an-nadab fi mazad, wallahu a'lam. Maka dia bawa hadis yang ada dalam bab ini yang kita baca adalah 'ala thalathah, yakni dalam bilangan tiga, wa 'ala an-nadab, dan anjuran fi mazad, yakni apa yang lebih dari tiga. Walhasil kita melihat dalam hadis tadi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang untuk menyapu tiga kali, ya, sapuan tiga kali ganjil ini adalah pada bilangan tiga, dan ini adalah wajib. Wa idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanthir. Apabila salah seorang di antara mau berwudu, hendaklah dia letakkan di hidungnya air, kemudian dia falyastanthir, falyunthir, ya. Di dalam hadis dikatakan falyantathir, hendaklah dia mengeluarkan. Fa fihi dilalatun zahiratun 'ala al-istinthar ghair al-istinshaq. Ini menunjukkan bahwa istinthar, mengeluarkan air dari hidung, ghair al-istinshaq, bukan atau tidak sama dengan istinshaq. Istinshaq itu adalah menghirup air ke hidung. Wa anna al-intithar huwa ikhrajul ma' ba'da al-istinshaq ma'a ma fil anfi min makhadin wa shibhihi. Intithar adalah mengeluarkan air setelah kita menghirupnya beriringan dengan apa yang ada di dalam mulut, dalam hidung, baik itu ingus atau yang lainnya. Ketika dikeluarkan juga air dan yang lainnya akan keluar. Wa fihi dilalatu li madhhab man yaqulu al-istinshaq wajib. Maka dalam hadis di atas terdapat argumen bagi orang yang berpendapat bahwa istinsyak itu wajib. Apa dasarnya? Limutlaqil amr. Karena adanya, gara-gara ada perintah. Gara-gara ada perintah. Karena falyantathir, hendaklah dia keluarkan. Itu adalah perintah. Ya. Wa man lam yujibhu hamal amru 'ala an-nadab. Siapa yang tidak mewajibkannya, maka perintah atau lafaz perintah itu dia arahkan kepada anjuran. Bidalil anna al-ma'mur bihi haqiqah wa huwa al-intithar laysa biwajib biittifaq. Dengan satu dalil bahwasanya yang diperintah dengan itu pada hakikatnya huwa istinthar laisa biwajib bi ittifaq. Dia mengatakan pada hakikatnya istinthar itu bukanlah satu hal yang diwajibkan. Fa in qalu wa fi riwayat al-ukhra idza tawaddaa falyastanshiq biman khairihi min al-ma'i falyantathir. Nanti ada hadisnya. Fa hadza fi dilalatu dhahiru lil wujub. Lakin hamalu ala nadab muhtamal yujma' bainahu wa bain adillati dalalah ala istihbab, wallahu a'lam. Apabila mereka mengatakan bahwa dalam riwayat yang lain, apabila kalian berwudu maka hendaklah menghirup air ke dalam rongga hidungnya kemudian dia keluarkan, Maka ini dalam hadis ini menunjukkan akan adanya dilalah atau menunjukkan dalil akan wajibnya. Akan tetapi bagi orang yang tetap memahaminya dengan adab atau anjuran, dia untuk dia kumpulkannya dengan hadis-hadis yang lain. Walhasil, makhraj, keluar dari perbedaan apa itu, apakah itu wajib, apa itu mustahab, maka keluar dari perbedaan itu adalah lakukan, jangan ditinggalkan. Baik. Hadis kedua yaitu hadis 560. Haddatsan Muhammad bin Rafi' qala haddatsan Abdul Razzaq bin Hammam qala haddatsana Ma'mar an Hammam bin Munabbih qala hadha ma haddatsana Abu Hurairah an Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara ahaditsan minha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda ahadukum falyastanshiq biminkharayhi minal ma' thumma liyantathir. Dari Hammam bin Munabbih, dia mengatakan ini adalah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia sebutkan beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara mau berwudu, hendaklah dia menghirupkan air ke minkharaihi. Al-minkharai itu adalah rongga yang di atas. Ya. Dari rongga hidungnya. Hendaklah dia menghirupkan air, yakni ke rongga hidungnya. Summa liyantathir. Hendaklah dia keluarkan kembali. Dan ini kita melihat adanya lam amr yang menunjukkan akan perintah. Hadis 561, haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu 'ala Malik bin Shihab an Abi Idris Al-Khawlani an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda'a falyastanthir wa man istajmara falyutir. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berwudu hendaklah dia mengeluarkan air dari hidungnya, membercikkannya. Nah, tentu setelah menghirup baru dia membercikkan. Dan siapa yang beristijmar hendaklah dengan jumlah bilangan ganjil. Hadis 562, haddatsana Sa'id bin Mansur qala haddatsana Hassan bin Ibrahim qala hadatsana Yunus bin Yazid ha ini adalah tahwil namanya, yakni mengembalikan dari ujung itu kepada awal lagi, ya, merubah atau mengalihkan jalur sanad. Wa hadatsani Harmala bin Yahya qala akhbarana Ibn Wahab qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab qala akhbarani Abu Idris Al-Khawlani أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. Di sini Imam Muslim, beliau termasuk orang yang sangat memperhatikan tentang sanad, ya, tentang sanad. Beliau di sini menyebutkan ada dua orang sahabat yang meriwayatkan yang sama, Abu Hurairah dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis 563, qala hadatsani Bishr bin Hakam Ibn Al-Hakam Al-Abdi qala hadatsana Abdul Aziz yani Ad-Darawardi an Ibn Had an Muhammad ibn Ibrahim an Isa ibn Talhah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antaramu bangun dari tidurnya, hendaklah dia membersihkan 3 kali, membersihkan dari hidungnya. Karena syaitan yabit, yaitu syaitan tidur malam, ala khayashimihi, di rongga hidungnya yang paling tinggi. Khayshum a'lal anf, yakni posisinya adalah di bagian hidung yang di atas. Waqil, ada yang mengatakan huwal anfu kullu, hidung semuanya itu dimakan khayshum. Ya. Ada lagi mengatakan qila 'idham riqaq layyin fi aqsal anf bainahu wa bainad dimagh. Ada mengatakan dia adalah tulang yang lunak antara hidung dengan otak. Jadi tidur dia di dalam. Ya. Wa qila ghayruhu. Yani ada yang mengatakan selain dari itu, wa wa ikhtilafil mutaqaribil ma'na. Dia ada perbedaan yang mirip maknanya. Qala qad'iyat yuhtamal an yakuna qawluhu fa inna asyaitan yabitu ala khayashimihi ala haqiqatihi. Dipahami dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa syaitan itu malam bermalam tidur malam di hidungnya, dalam rongga hidungnya, ala haqiqah, betul-betul syaitan tidur di dalam. Ya. Apa alasannya? Fa innal anfa ahadu manafidhil jism alladhi yatawassalu ila alqalbi minha. Karena hidung adalah salah satu jendela atau lubang yang bisa masuk ke tubuh kita, yang menyambung sampai kepada hati atau kepada jantung. Maka syaitan berusaha untuk mengganggu. La siyama wa laysa min al-manafidh al-jism ma laysa 'alayhi ghalqun siwahu wa siwal udhunain. Ya. Apalagi dia adalah rongga-rongga yang tidak memiliki penutup. Ya, ini ada dua. Satu adalah rongga hidung kita yang tidak ada penutupnya. Kemudian yang lain adalah telinga yang tidak ada penutupnya. Jadi boleh jadi memang dia tidur. Ya, maka dikeluarkan supaya mengusir syaitannya. Wa fil hadis, di dalam hadis ini, inna syaitan la yaftahu ghalqa, wa fil hadis inna syaitan la yaftahu ghalqan. Dalam sebuah hadis bahwa syaitan tidak akan membuka apa yang telah ditutup. Nah, dalam diantaranya adalah hadis yang menganjurkan kita untuk menutup pintu-pintu waktu maghrib. Ya, Nabi SAW menyuruh kita untuk memasukkan anak-anak kita waktu maghrib dan menutup pintu-pintu dan jendela dengan membaca bismillah. Karena apa yang ditutup dengan baca bismillah tidak akan bisa dibuka oleh syaitan. Di antaranya juga adalah waja'a fit tatha'ub al-amru bikadhmihi min ajli dukhuli syaitan hina idzin fil fam. Datang perintah untuk menutup mulut ketika menguap, ya, dan menahannya. Kalau bisa menahan, tidak boleh ada orang kalau menguap itu tetangga mendengar. Ya, dibuka mulutnya seluas-luasnya, kemudian dengan suaranya lagi. Ini adalah disenangi oleh syaitan. Karena at-tathaub, menguap itu dari syaitan. Ya. Maka disuruh untuk menahannya dan menutupnya. Ya. Untuk apa? supaya setan tidak masuk dari mulut. Wa yahtamil, boleh juga dipahami, an yakuna 'ala al-isti'arah, boleh jadi ini adalah ungkapan ya yang lain. Fa inna ma yanqidu min al-ghubā wa rutūbati khayashīm qadāratun tawāfaq asy-syaitān aw tuwāfiq asy-syaitān wallahu a'lam. Atau maknanya adalah apa-apa yang ada di dalam hidung, baik itu debu-debu atau kelembapan yang ada di dalam hidung, itu menjadi penumpukan semacam kotoran dan itu disenangi oleh syaitan. Ya. Wallahu ta'ala. Walhasil, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita membersihkan hidung kita dengan istinsyak dan istinsar. Baik. Hadis yang ke berikutnya yaitu 564. Fala hadatsana Ishaq bin Ibrahim wa Muhammad bin Rafi'. Qala Ibn Rafi', hadatsana Abdul Razzaq, qala anba'ana Ibn Jurayj, qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir ابن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجمر احدكم فليطر. Apabila salah seorang di antaramu memakai batu di dalam membersihkan ya beristinjaannya, falyutir, hendaklah dengan memakai bilangan ganjil. Baik, binisbati dengan berhubungan dengan istijmar, bahwa kita memakai tiga batu, bukan satu batu dengan tiga kali sapuan, tapi adalah memang tiga batu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dalam hadis yang dari Salman Al Farisi, bahwasanya dia mengatakan nahana an nastajmir aqalla min thalatha ahjar. Kami dilarang untuk beristijmar kurang dari tiga batu. Dalam satu perjalanan, dia mencarikan batu untuk Nabi, dapat dua, tinggal satu diambilnya dari rauf, yaitu kotoran keledai. Lalu Nabi mengatakan, innahu rijs, ini adalah najis. Lalu dicarikan yang lain pengantinya. Kemudian istijmar dengan batu boleh dengan benda-benda yang lain dengan catatan bukan benda yang bisa dimakan. Karena tidak boleh, itu adalah mubadir. Yang kedua, tidak yang terhormat. Ya. Maka beristijmar bisa dengan memakai seperti tisu, ya, kertas. Namun kita dilarang dengan memakai azm, tulang. Ya. Begitu juga dengan kotoran binatang, dilarang. Karena diberikan alasan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tulang itu adalah makanan jin. Ketika kita jadikan dia kena najis, berarti jin nggak bisa makan, ya. Bagaimana prosesnya? Wallahu a'lam. Ya. Ada ulama mengatakan bahwa mungkin Allah melapisi lagi dengan daging kemudian dimakannya. Adapun rauf, kotoran binatang, itu adalah makanan dari binatang jin. Ya, itu makanannya. Jadi apapun seperti tisu bisa bagus, sudah bisa ya. Itu bisa kita untuk bersuci ya. Kalau seandainya di hadapan kita ada dua. ada air, ada tisu, atau ada batu. Apa yang kita lakukan? Bolehkah kita memilih salah satunya? Hah? Boleh. Ya. Jawabannya boleh. Antara istijmar dengan istinsyak, istijmar dengan istinja tidak sama dengan antara wudu dengan tayamum. Antara wudu dengan tayamum, tayamum batal kalau seandainya ada air. Maka tidak ada pilihan, ini ada pasir, ini ada tanah, ini ada air, enggak. Tanah batal. Tapi kalau seandainya ada air dan ada batu, kita boleh memilih salah satu di antara kedua. Akan tetapi yang lebih sempurna adalah dengan air. Taib, kalau seandainya kita gabungkan, apa yang lebih dahulu kita lakukan? Kalau seandainya batu atau enggak, jangan batu. Yang ada realitas sekarang adalah tisu. Apa yang kita pakai dulu? Apakah air yang kita pakai atau tisu? Air. Kemudian tisu. Maka tisu untuk melap, bukan untuk istijmar. Maka yang kita pakai dulu adalah tisu dulu. Ya, tisu dulu. Atau kalau batu, batu dulu. Untuk apa? Untuk meringankan sentuhan tangan dengan najis. Ya. Nah, kemudian maaf ketika dia cebok, sudah kotorannya tidak banyak lagi. Ya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Sekali pertemuan satu bab, tapi Masya Allah, ulama di dalam kajian, ada di antaranya mufadhalah, lebih mendahulukan atau lebih mengutamakan sahih Muslim, karena pembahasannya satu pembahasan, dia kumpulkan topiknya. Ya, dia kumpulkan beberapa riwayat. Berbeda dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari dia dalam satu hadis dia boleh jadi berada pada beberapa tempat topik yang berbeda. Terkadang berulang. Walaupun di dalam pengulangnya ada pelajaran yang tersendiri, akan tetapi kalau Imam Muslim tidak. Dalam satu topik dia kumpulkan hadis-hadis ya, sehingga lebih menyeluruh pemahamannya. Ada yang mau bertanya? Kalau pakai air harus 3 kali juga, kan? Pakai air. Pakai 3 kali itu atau 3 kali siram aja, kan? 3 kali bersih. Ya, 3 kali dia membersihkan. Ya, sampai intiqa, sampai bersih, ya, intinya. Kalau dalam air tidak ada dikatakan istijmar, istijmar. Tidak ada. Pakai tisu ada bilangan, ya. Kalau di barat orang nggak pakai air ya, nah, kurang bersih. Ada yang lain? Ya, silakan Pak. Ya, pertama perbuatannya tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi. Yang kedua, dasarnya sebagian pendapat yang mengatakan ba itu yakni famsahu bi ru'usikum, ba itu huruf ba dipahami dengan tab'id, yakni sebagian. Ya, maka Ibn Qayyim dia membantah keras, tidak ada satupun ahli bahasa yang mengatakan ba untuk tab'id. Yang untuk tab'id atau sebagian itu adalah min. Ya, jadi bukan famsahu min ru'usikum. Kalau begitu iya, sebagian dari kepala. Tapi ini adalah ba li iltisaq. Iltisaq itu menempel. Ya, ini betul-betul dia menyapunya begitu. Kemudian dari pendapat mazhab, mazhab Syafi'iyah, dia mengatakan menyapu kepala dia kiaskan untuk kepala kepada rambut. Bahwasanya rambut untuk beberapa helai aja itu sudah dikatakan rambut. Kalau satu helai baru satu biji, tapi sudah beberapa rambut, tiga rambut, berarti dia sudah dikatakan ibaratnya adalah sudah dikatakan menyapu secara bahasa. Ya, akan tetapi kita tidak bisa berpatokan seperti itu. Kemudian kenapa banyak yang melakukan hal itu? Ya, karena dari kecil mereka diajarin seperti itu. Ya, diajarkan. Kemudian gurunya dengan temurun-temurun ya semakin menyebar. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membenarkan, meluruskan apa yang selama ini salah informasi kepada masyarakat luas. Karena yang benar itu adalah menyapu secara merata. Ya. Kemudian juga wallahu a'lam, mungkin apakah terganti antara menyapu dengan memotong rambut. Karena sebagian dari pendapat di dalam tahallul yang insyaallah mungkin nanti akan kita lewati setiap Selasa Senin malam, yaitu tentang mencukur atau memotong rambut. Ada sebagian pendapat mengatakan tiga, paling al-aqal, paling kecil sedikit itu ada tiga rambut. Berarti sudah mengatakan dia mencukur rambut. Nah, jadi kemudian adanya dalil anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha binasiyati wa ala am imamatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu ke ubun-ubunnya, sampai ke ubun-ubunnya. Dia sapu di ubun-ubunnya sampai kemudian wa ala imamatihi, dia lanjutkan di atas imamahnya. Ada yang memahami bahwa itu menunjukkan Nabi menyapu sebagian dari kepalanya. Tapi sebenarnya tidak. Dia adalah menyapu sebagian kepalanya kemudian disempurnakan dengan imamahnya. Maka oleh karena itu Ibnu Qayyim sangat nyata sekali dan keras dia di dalam Zadul Ma'ad, dia jelaskan tidak ada satupun hadis yang menjelaskan Nabi hanya menyapu sebagian kepalanya. Enggak ada. Yang ada adalah sebagian kepala disambung dengan atas imamahnya. Wallahu ta'ala. Karena begini, orang-orang itu badan dari imam. Sebetulnya ulama yang dapat dia seperti itu. Sampai mati mereka secara makhluknya, dia mengikuti seperti itu. Batas pertanyaannya, kalau mereka membuat kesalahan, apakah pantas kesalahan itu pada orang itu? Jadi saya pernah kata sampai di sini, ini sampai buat saya perapakan itu, saya akan melakukan seperti itu. Kepada kesalahan saya, saya akan diajari. Ya. Kalau memang sudah dapat kembali, saya tidak berubah, tapi saya yang salah. Ya. Selama seseorang dia melakukan perbuatan berdasarkan dia bertanya, maka dia tidak salah. Karena Allah menyuruhnya, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang lebih mengetahui. Jika kamu tidak mengetahui. Nah, orang yang belajar sebatas itu ilmunya, insya Allah tidak salah. Ya, akan tetapi tidaklah dia, ya, selalu menimba ilmunya. Ya, makanya ulama Syabi dia mengatakan, jika anda ingin mengetahui kesalahan gurumu, belajar dengan guru lain. Ya, dan itu bukan untuk mencari-cari, tapi kita ingin untuk mengetahui. Ya, tidak ada manusia ini yang sempurna. ya, kita tidak bisa berani mengatakan mengatakan tidak sah. Maka saya jawab tadi tidak sesuai dengan ya wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena wudu Nabi adalah menyeluruh. Dan kemudian kenapa saya tidak bisa berani mengatakan itu tidak sah? Karena ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan begitu, gitu loh. Dan dasar dia berbicara adalah bagiannya adalah dari hadis-hadis yang tadi yang terkadang bukan kesana dilalahnya. Indikasi dari hadis itu bukan kesana, tetapi dipahaminya seperti itu. Ya. Maka dalam permasalahan khilaf di dalam ahkam ada fiqhiyah, kita saling berlapang dada. Dan namun bagi kita adalah kembali merujuk kepada dalil. Fa in tanaza'tu fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Ya, wallahu ta'ala. Ya, silakan. Nanti diganggu setan. Tidak ada anjuran di situ, tidak ada. Dan saya selama saya membaca tidak ada perintah untuk anjuran untuk menghancurkan tulang kemudian atau membuang-buangnya misalnya. Enggak. Tapi ala tabiah dalam kondisi biasa ketika orang sudah makan adalah dikumpulkan makanannya ya, tidak berserakan ya. Wallahu a'lam. Jadi ya kalau misalkan kalau makan ayam, enggak, bukan ikan. Ayam. Jangan sampai tulang-tulangnya karena ada sekarang produk ya ayam tulang lunak. Ya. Jadi nanti marah setan deh. Ya. Makannya sudah dimakan lagi oleh manusia. Wallahu a'lam. Nah, tolong. Tidak dimakan? Aha. Iya. Iya, sama supaya jangan makan bersama setan. Kalau makan sama setan enggak akan kenyang-kenyang. Sama dengan orang yang jima. Enggaklah dia membaca doa sebelum dia berjima, sebab di antara tafsiran ulama dalam surat Al-Isra ayat 64 wa syarikhum fil amwali wal aulad, ya ikut sertalah dengan mereka yakni dengan manusia di dalam harta dan aulad dan anak-anak, yakni ada seorang yang menggauli istrinya tanpa dia berdoa, ya, maka setan juga numbrung, ikut juga, ya, dalam hal itu. Jadi suruh kita makan supaya jangan ikut setan sehingga makan itu punya berkah. Ya, jangan pula nanti ada orang mengatakan kan nggak apa-apa, safnya renggang biar setan pun ikut sholat. Ya nggak apa-apa, nggak usah baca bismillah supaya setan pun ikut makan, ya gitu kan? Ini adalah kebalik pemahamannya, ya gagal paham nih kayaknya. Wallahu a'lam, silakan. Hah? Ah? Hukum membunuh cecak dianjurkan jika membunuhnya dengan baik. Ya, ini sekali bunuh. Maka dia mendapatkan pahala. Ya, tapi jangan disiksa. Potong-potong dulu. Potong ekornya, potong badannya. Ini enggak boleh. Ya. Adapun hadis kalau tidak salah itu adalah hadis Ibnu Abbas. Saya perlu lihat dulu ya, kedudukan hadisnya. Tapi kalau enggak salah itu adalah hadis Ibnu Abbas. Wallahu taala. Ya, dulu saya memahami bahwa dari belakang fa aqbala bihi wa adbar. Fa aqbala bihi wa adbar. Aqbala menghadap kemudian mengadbar ke belakang. Tapi dari syarah yang kita dengar dari Syekh Abdul Karim Al-Hudair, dia mengatakan hadis satu hadis dengan hadis yang lain saling menafsirkan. Maka maksud dari aqbala wa adbar yaitu hadis Abdullah bin Zaid yang kita pelajari sebelumnya adalah faqbala bihima fabada'a bihima bimuqaddimi muqaddamati ra'sihi ya summa dhahaba bihima ila qafahu, lalu dia mulai dari depan ke belakang. Jadi ad aqbala ya berarti dia memulai dari depan, wa adbar dia arahkan ke belakang ya. Jadi pemahaman yang saya lihat bahwa aqbala wa adbar itu pahamannya adalah apa yang dijelaskan oleh Abdullah bin Zaid dengan rinci bahwa dari mulai dari depan ke belakang kemudian dikembalikan ke depan. Iya sama. Iya sama. Wallahu ta'ala. Ya. Hukumnya adalah orang orang yang jual casing kuburan ya. Adalah orang termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Orang yang memberikan fasilitas di dalam bermaksiat kepada Allah. Nah, nanti juga mengatakan menerima pesanan ya sesuai enggak tahu nih pesannya kayak apa, mau pakai AC kayak atau pakai apa. Kalau yang sudah terjadi gimana? Kalau sudah terjadi maksudnya sudah pakai casing. Iya. Gampang. Enggak lagi, Dok. Bulang sama orang jangan membuka. Tapi merubah model. Sudah. Iya, udah bilang kita mau merubah model dengan rumput. Iya buka. Jadi orang tidak bilang Anda membongkar kuburan. Ini subhanallah ini terjadi, ada salah seorang dari jamaah di Asratek dibilang Ustaz, ini adik dan keponakan saya, ini mau bongkar kuburan bapaknya di kampung. Ya. Kemana nih katanya? Ini nanti masyarakat heboh nanti kan? Gini aja Pak, bilang sama orang, sama kami mau merubah model kuburan. Yang terpenting kan kita sudah enggak menemboknya. Lalu sudah terjadi beberapa bulan setelah itu saya ingat dengan bapak ini, Pak baca itu petang tuh Pak, yang dulu tuh. Iya sebenarnya itulah Pak kecian petang, apa yang tak kecian tuh kecian, tidak ada orang tuh manur aja, ya tidak ada orang tuh yang protes lah. Ya, jadi kami mau merubah kita cari kuburan di Jakarta modeliko kini gang. Ya. Rumput boleh. Nah, tapi jangan juga diakini rumput karena dia terlalu hijau nanti akan mengurangi, itu enggak ada pengkiasan. Ya. Wallahu taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.